Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pembahasan kita dengan ayat ke-46 surat Al-Kahfi, qauluhu ta'ala al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم, kita baca bersama ayatnya untuk semakin mengingatkan kita ayat demi ayat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sekali lagi, al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kata Allah Jalla wa'ala, al malu wal banuna, harta dan anak-anak itu, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun, dan al baqiyatus salihat, amalan-amalan yang kekal dan juga saleh, itu lebih baik inda rabbika thawaba, pahalanya di sisi Rabbmu. Wa khairun amala, dan juga lebih baik untuk menjadi amala, menjadi harapan. Telah disebutkan pada kajian yang lalu tentang makna al-baqiyatus salihat dan juga riwayat-riwayat padanya yang menafsirkan. Telah kita tahu bahwa di sana ada perbedaan penafsiran di kalangan salaf. Ada tiga yang sudah disebutkan. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan salah satunya? Naam, Al-Akh menyebutkan salah satu penafsiran al-baqiyatus salihat adalah as-salawatul khams, adalah salat-salat yang lima waktu. Itu di antara tiga, itu yang ketiga yang disebutkan. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, dari Masruq, dan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahumullah. menafsirkan demikian. Dan juga itu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu yang ketiga. Bagaimana dengan yang kedua atau yang pertama? Apal baqiyatus salihat? Naam. Siapa yang jawab? Naam. Naam, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat dari Ikrimah, riwayat dari Mujahid rahimahumullah menyatakan bahwa al-baqiyatus salihat, ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bahkan disebut afdalul kalam, al-kalam, ucapan atau pembicaraan yang paling afdal adalah itu. Empat kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua. Penting untuk murojaah sebentar. Menghangatkan ingatan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi asy-syams. Bahwa aku mengucapkan kalimat itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai bagiku dibandingkan terbitnya matahari. Nah, ini riwayat yang kedua. Nah, riwayat ketiga, kalau tadi yang disebutkan al-akh itu mungkin riwayat yang keempat. Nah, riwayat yang ketiga dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, istakthiru minal baqiyatis salihat, perbanyak oleh kalian al-baqiyatus salihat. Maka ada di antara sahabat bertanya, ma hunna ya Rasulullah, apa itu kalimat tersebut? Maka beliau katakan, at-takbir, takbir, yakni Allahu Akbar, wat-tahlil, la ilaha illallah, wat-tasbih, subhanallah, walhamdulillah. At-takbir, Allahu Akbar, at-tahlil, la ilaha illallah, at-tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Semoga bisa dicerna, diingat, dan tentunya terakhir diamalkan. Riwayat dari Ibn Abbas, riwayat dari Abu Hurairah, riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, riwayat dari Tabi'in, Sa'id bin Jubair, Sahabah, dan juga dari Masruq dan Ibrahim an-Nakhai, rahimahumullah. Sebelum kita melangkah pada kelanjutan ayat, nampaknya perlu kita menambah riwayat atau mengetahui lagi riwayat-riwayat yang menafsirkan tentang al-baqiyatus salihat. Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya juga tentangnya, al-baqiyatus salihat. Beliau katakan, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam. La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Riwayat juga dari Al-Harith. Al-Harith itu maulanya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan suatu kejadian. Suatu hari pernah duduk bersama beliau Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Maka ketika datang muadzin, maka Uthman meminta untuk dibawakan segayung air yang mana beliau ingin mencontohkan wudhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wudhu'i hadza. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudhuku ini. Thumma qal, maka beliau menyatakan, man tawadda'a wudhu'i hadza, siapa yang berwudu dengan wudhuku ini, seperti wudhuku ini. Thumma qama fasalla salatadh dhuhri, kemudian dia berdiri untuk melakukan salat dhuhr. Ghufira lahu ma kana bainaha wa bainas subhi, maka Allah Jalla wa'ala akan ampunkan dosa baginya antara subuh sampai zuhur. Thumma sallal asr, kemudian berdiri lagi di waktu salat asar. Ghufira lahu ma bainaha wa bainadh dhuhri, maka akan diampunkan dosa baginya antara zuhur sampai asar. Thumma sallal maghrib, ghufira lahu ma bainaha wa bainal asr, kemudian tatkala dia salat maghrib, maka akan diampunkan baginya dosa antara asar sampai maghrib. Thumma sallal isya, kemudian dia salat isya, ghufira lahu ma bainaha wa bainal maghrib, maka dia akan diampunkan dosanya antara maghrib sampai isya. Thumma la'allahu yabit yamtamarrag lailatahu, kemudian mungkin dia bangun di sela-sela dari malamnya. Thumma inqama fatawadda, kemudian tatkala dia bangkit untuk dia bangun, kemudian dia berwudu. Wa shalla salatas subhi, dan kemudian dia salat subuh. Ghufira lahu ma bainaha wa baina salatil isya, maka akan diampunkan antara isya sampai subuhnya. Wahia wahunna alhasanatu yudhibna sayyiat, maka yang demikian itu adalah bentuk-bentuk alhasanat, kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyiat, yang bisa menghapus dari dosa-dosa yang ada. Maka kemudian para sahabat bertanya, hadhil hasanat, kalau itu tadi al-hasanat, famal baqiyatus salihat ya Uthman, Maka bagaimana makna al-baqiyatus salihat wahai Utsman? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyatakan, hiya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian riwayat yang dikaitkan dengan keutamaan wudu, dan demikian pula fadilah seorang menegakkan salat 5 waktu dari salat 1 menuju salat yang berikutnya, berfungsi di antaranya menghapuskan dosa-dosa di antara 2 salat. 6. Riwayat berikutnya dari Syaddad Ibni Aus. Masih ingatkah kita dengan nama beliau? Salah satu sahabah yang disebutkan riwayatnya atau dari kumpulan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti akan diketemukan salah satu perawi dari sahabat beliau ini, Syaddad Ibni Aus. Kunyah beliau Abu Ya'la. Ini perlu diberikan catatan-catatan. 6. Beliau Abu Ya'la Syaddad Ibni Aus Ibnu Thabit Al-Ansari, dari sahabat kaum Ansar. Al-Khazraji, dari kabilah Khazraj. An-Najjari. Abu Ya'la Syaddad ibni Aus ibni Thabit Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari. Ada yang bisa mengulang? Fadhal. Abu Ya'la Syaddad ibni Aus ibni Thabit Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau singgah di Baitul Maqdis Al-Quds, dan beliau wafat di sana pada tahun 58 Hijriah dengan usia 75 tahun. Wafat tahun 58 Hijriah dengan usia 75 tahun, meriwayatkan hadis dari Rasul sebanyak 50 hadis. 6. Siapa beliau? Sahabiyun jalil minal umara. Sahabah besar, sahabat yang mulia dari kalangan umara. 6. Dari kalangan orang-orang yang diberikan wewenang pemerintahan, yang memerintahkan menugaskan beliau adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di wilayah Hims. 6. Tatkala terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, i'tazala al-imarah, maka beliau mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan. Wa akafa 'ala al-ibadah, dan beliau lebih memfokuskan atau memilih untuk konsentrasi ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, agar supaya tidak ada gangguan urusan dan sebagainya di dalam urusan pemerintahan. Radiyallahu ta'ala anhu. Ada yang bisa mengulang biografi singkat Syaddad ibnu Aus ibnu Thabit Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari, di mana beliau wafat? Baitul Maqdis, Palestine pada tahun berapa? 58. Dengan usia berapa? 75. Berapa hadisnya yang didapatkan dari Rasul? 56. Syaddad ibn Aus menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kanaz an-nas az-zahaba wal fiddah, jika seseorang atau manusia itu menyimpan emas dan perak, faknuzu antum haula'il kalimat, maka simpanlah oleh kalian beberapa kalimat ini. Allahumma inni as'aluka as-sabat fil amri wal azimata 'alar rusydi, berupa doa. Allahumma inni as'aluka as-sabat, ya Allah aku meminta kepadamu keteguhan, fil amr dalam suatu urusan, wal azimah 'alar rusyd dan kebulatan di atas suatu petunjuk, wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku meminta kepadamu senantiasa syukur terhadap nikmatmu, wa as'aluka husna ibadatik, dan aku minta juga kepadamu kebaikan ibadah kepadamu, wa as'aluka qalban salimah, dan aku minta kepadamu hati yang salim, hati yang selamat, yang tulus, wa as'aluka lisanan sadiqa, aku minta juga padamu lisan yang jujur, wa as'aluka min khairi ma ta'lam, aku minta pula padamu dari kebaikan apa yang kau tahu, wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, aku berlindung padamu dari kejahatan apa yang kau tahu, wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu, lima ta'lam, apa yang kau tahu, innaka anta'allamul ghuyub, sungguh engkau itu zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Mau ingin hafal? Nah, kita baca. Allahumma inni as'aluka as-sabat fil amr wal azimah 'alar rusydi, wa as'aluka syukra ni'matik, wa as'aluka husna ibadatik, wa as'aluka qalban salima, wa as'aluka lisanan sadiqa, wa as'aluka min khairi ma ta'lam, wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, wa astaghfiruka lima ta'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Naam. Riwayat berikutnya dari Sa'ad bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Jundub ibnu Junadah, ada Sa'ad bin Junadah. Kira-kira saudara. Ya, ayahnya sama, Junadah. Sa'ad ataupun Jundub. Riwayat ini dari Sa'ad bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. ketika aku, beliau menyatakan aku adalah orang pertama kali yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan penduduk Taif. Maka aku keluar dari tempat yang tinggi di Taif di penghujung malam menjelang pagi. Naam, maka aku datangi Mina di waktu asar. Maka aku mendaki bukit. Kemudian setelah itu aku turun. Dan kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menyatakan masuk Islam. Dan beliau mengajari aku, Qul huwallahu ahad. Dan beliau mengajari aku, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan beliau mengajari aku beberapa kalimat. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan beliau menyatakan, Hunna al-baqiyatus salihat. Itu semua merupakan al-baqiyatus salihat. Maka siapa yang bangun di waktu malam, kemudian dia berwudu, kemudian dia berkumur-kumur mulutnya, kemudian dia ucapkan subhanallah 100 kali, walhamdulillah 100 kali, wallahu akbar 100 kali, wala ilaha illallah 100 kali, ghufirat dzunubuh illad dima, maka akan diampunkan dosa-dosanya kecuali darah. Fa innaha la tubtil, karena sesungguhnya tidaklah bisa membatalkan atau menghapuskan. Nah, itulah riwayat yang ada, dan kemudian ditambahkan juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa al-baqiyatus salihat zikrullah, zikir kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa tabarakallah wala hawla wala quwwata illa billah wastaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah, dan beristighfar kepada Allah dan salawat kepada rasulnya, wassiyam wazzakat, dan puasa dan salat, wal haji was sadaqah, dan haji dan sadaqah, wal itqi wal jihad, dan membebaskan budak dan berjihad, was silah, dan menghubungkan silaturrahim, wa jami'u a'malil hasanat, dan seluruh amalan-amalan kebaikan. Itulah al-baqiyatus salihat allati tabqa li ahliha fil jannah, akan senantiasa kekal bagi pelakunya di jannah, madamatis samawati wal ard, selama adanya langit dan bumi. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahwa al-baqiyatus salihat al-kalamut thayyib, ucapan yang baik, tutur kata yang baik, zikir. Demikian pula dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, al-baqiyatus salihat al-a'malus salihat kulluha, bahwa amalan-amalan salih semuanya. Semakin melengkapi dari riwayat-riwayat tersebut, 6. Itulah al-baqiyatus salihat bisa berarti secara khusus, bisa pula berarti secara keumumannya adalah seluruh dari amalan-amalan yang saleh. Maka oleh karenanya pula Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan bahwa al-baqiyatus salihat mencakup seluruh ketaatan-ketaatan yang sifatnya wajib dan mustahab. Seluruh ketaatan-ketaatan yang wajib dan mustahab, baik itu berupa hak-haknya Allah, baik itu berupa hak-hak hambanya, berupa salat, berupa zakat, berupa sedekah, berupa haji, berupa umrah, berupa tasbih, berupa tahmid, berupa tahlil, berupa takbir, berupa qiraatul Quran, berupa talabu ilmin nafi', menuntut ilmu nafi', amar ma'ruf nahi munkar, silatul rahim, birrul walidain, qiyam bihaqqiz zawjat, menegakkan hak-hak istri, wal mamalik, wal bahaim, demikian pula hak para budak dan juga binatang-binatang yang ada, wa jami'u wujuhil ihsan ilal khalqi, dan seluruh bentuk-bentuk ihsan kepada makhluk. 6. Kita lanjutkan pada ayat ke-47. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa yawma, dan di hari, maksudnya di yaumil qiyamah nanti, nusayyirul jibala, kami akan perjalankan al-jibal, gunung-gunung, wataral arda, dan kau akan lihat bumi itu barizatan, datar, wahasyarnahum, dan kami akan kumpulkan mereka, seluruh manusia, falam nughadir, dan tidak kami tinggalkan, minhum, dari mereka itu, ahada, seorang pun. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, di sini Allah Jalla wa Ala beritakan tentang keadaan yaumul qiyamah dan apa yang terjadi dari perkara yang hebat, menakutkan, perkara-perkara yang kacau, yang genting, sehingga Allah Jalla wa'ala menyatakan seperti itu. Sampai-sampai Allah gambarkan diperjalankan gunung-gunung yang ada. Bukan suatu benda yang kecil gunung itu. Pasaknya bumi. Keras. Berat. Luar biasa. Namun nanti di yaumil qiyamah, nusayyiru, kami akan perjalankan. Maksud dari diperjalankan tadi adalah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian penafsirannya. Yang quluha ila makanin ila makan, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Gunung ini digeser. 6. Ya ja'aluha kasiba, yang kemudian nantinya menjadi bukit atau pasir. Thumma ya ja'aluha kal'ihnil manfush, seperti disebutkan pada surat Al-Qari'ah, seperti halnya debu atau bulu-bulu yang berterbangan. Kemudian nantinya akan rusak, akan tiada keberadaannya. Wa takunu haba'an mansura, kemudian jadilah debu yang berterbangan. Wa tabruzul ard, maka tampaklah bumi. Fatasiru qa'an safsafa, maka Allah Jalla wa'ala tampakkan dia dalam keadaan tinggi, dalam keadaan datar. La iwajun fihi wa la amta. Seperti Allah sebutkan pada surat Taha, di mana tidak didapati tempat yang rendah, tidak pula tempat yang tinggi-tinggi. Rata, datar. Maka Allah Jalla wa'ala kumpulkan seluruh makhluknya di atas tempat itu. Fala yughadir minhum ahada. Maka tidak disisakan, tidak ditinggalkan seorang pun darinya. Bahkan Allah Jalla wa'ala akan kumpulkan generasi manusia yang pertama sampai yang terakhir. Min butoni al-falawat. Baik yang berada di perut dasar bumi. Wa ku'uril bihar. Dasar lautan. Wa yajma'uhum ba'da ma tafarraqu. Dan Allah akan kumpulkan itu semua setelah mereka tercerai-berai. Wa yu'iduhum ba'da ma tamazzaqu. Dan Allah kembalikan mereka semua tadi setelah mereka tercabik-cabik, terpencar-pencar. Khalqan jadida. Dalam kondisi makhluk yang baru. Wa yu'raduna 'alaihi saffan. Maka dihamparkan mereka dalam keadaan berbaris. Liyasta'riduhum. Untuk dibentangkan kepada mereka. Wa yanzur fi a'malihim. Dan mereka, Allah akan perlihatkan amalan-amalan mereka. Wa yahkum fihi bihukmihil adl. Allah akan hukumi pada mereka dengan hukum yang adil. Alladzi la jaurun fiha wa la zulm. Yang mana tidak ada bentuk sedikit pun kedzaliman pada ketetapan Allah Jalla wa'ala. Wa yaqulu lahum. Dan Allah Jalla wa'ala katakan kepada seluruh manusia. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada pertama kalinya. Bila mal, wala ahl, wala ashirah, tanpa bawa harta, tanpa bawa keluarga, tanpa bawa keturunan. Ma ma'ahum illal amal. Tidak ada pada mereka melainkan amalan. Allati amiluha. Yang telah mereka perbuat. Wal makasifil khairi wasyarr. Dan hasil yang baik atau yang buruk yang telah mereka tempuh selama di dunia. Alladhi kasabuha. Sebagaimana mereka telah hasilkan. Itulah di antara tafsir yang disebutkan ayat 47. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktunya nanti biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.